Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan wa ba'd. Ayuhal muslimun, jamaah salat maghrib Masjidil Ansar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang sangat banyak kembali kita berkumpul di masjid ini yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat, keberkahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca atau mengkaji pembahasan fikih dari kitab ringkas Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Kita telah masuk di kitab yang baru setelah kita menyelesaikan Kitabul Aiman wa Nudhur, kitab yang membahas tentang sumpah dan nazar. Kita masuk ke kitab Al-At'imatu Wadzabaih, Kitabul At'imah Wadzabaih Wasaid, kitab yang membahas tentang hukum-hukum seputar makanan, sembelihan dan hewan buruan. Kita masih di bab yang pertama. Bab tentang al-at'imah, makanan. Kata al-at'imah, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, al-at'imah itu diambil dari atau bentuk jamak dari kata to'am, makanan. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan sesuatu yang hanya dimakan saja, tapi juga yang diminum. Jadi akan kita akan membahas tentang hukum-hukum apa yang dimakan dan apa yang diminum. Dan ma'ruf, diketahui di dalam bahasa Arab, minuman pun itu dikatakan to'am. Di dalam surat Al-Baqarah, kisah tentang Talut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha mubtalikum binnahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa'innahu minni." Al-Baqarah ayat 249. Talut berkata kepada bala tentaranya, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, barang siapa yang minum dari sungai tersebut, falaisa minni, maka dia bukan bagian dariku. Waman lam yata'amhu, syahidna di sini. Dan barang siapa yang tidak to'am, tidak memakan dia air sungai tersebut, maksudnya tidak meminumnya, fa'innahu minni, maka dia bagian dariku. Nah, ini dimaksudkan darinya bahwa syarab, minuman, itu juga termasuk to'am ya. Hukum asal hukum asal makanan, minuman, dan ini merupakan bentuk rahmat syariat, bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, bahwa Allah menghalalkan, membolehkan bagi kita seluruh makanan, seluruh minuman yang ada di muka bumi ini, dari apa yang baik-baik. Dalilnya yang pernah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan di bumi ini untuk kalian semua. Apa yang ada di bumi berupa makanan, daging-daging dari hewan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, minum-minuman, itu semuanya diciptakan untuk manusia. Naam. wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan kepada kalian yang baik-baik, makanan dan minuman yang baik, dan mengharamkan kepada kalian itu al-khaba'ith, yang jelek-jelek, yang tidak baik. Apa yang baik, apa yang jelek, apa saja, itu semua telah dijelaskan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Ya. Yang halal jelas. Yang haram pun jelas. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Allah itu telah merinci. Fassala lakum bitafsil. Allah telah merinci apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Ya. Jadi hukum asal seluruh makanan dan minuman itu halal bagi kita, boleh kita menikmatinya, kecuali apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah rinci. Ya. Jadi kalau ada, kalau kita misalnya ketemu makanan, buah-buahan misalnya, kita gak kenal ini buah apa, dia baik, dia enak, boleh dimakan, nah, silahkan dimakan. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu haram, gak boleh dimakan, maka yang mengatakan haram itu harus kita minta kepadanya perinciannya, mana dalilnya, ya, siapa yang mengatakan makanan ini atau minuman ini haram. Kalau ada dalilnya, ya, disebutkan oleh Allah atau nabinya di dalam ayat atau di dalam hadis, ala sam'i wa ta'ah, maka kita mendengar, kita taat, oh iya ini haram, gak boleh. Karena Allah telah mengatakan, Allah telah merinci apa yang Allah haramkan. Dan perincian tersebut, barakallahu fikum, perlu kita ketahui, perincian tersebut, apa yang Allah haramkan, itu ada dua macam. Bisa Allah rinci secara nas, Allah sebutkan namanya, ini gak boleh, ini haram. Allah atau nabinya yang menyebutkan ini gak boleh, ini haram, jangan makan ini, jangan minum itu, ya. Seperti darah, bangkai, daging babi, ya kan? Dan yang selainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam sunnah, ini secara nas disebutkan. Atau tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan ciri-cirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki cakar. Nah, ini kan sifatnya, ya, ciri-cirinya. Maka hewan apapun, hewan buas jenis apapun, dia memiliki taring, nah itu haram. Hewan yang memiliki taring, maka diharamkan. Atau burung apapun, unggas apapun yang memiliki cakar untuk memburu mangsanya, maka itu haram. Ya. Cakar, bukan kuku, ya. Kalau burung mungkin semuanya, hampir semuanya wallahu alam punya kuku, tapi ini yang dimaksudkan adalah cakar, al-mikhlab. Sebagaimana nanti hadis yang akan kita sebutkan. Ya. Seperti burung elang, na'am, burung apalagi itu? Burung rajawali, yang memangsa atau menerkam buruannya dengan cakarnya. Ini pengharaman-pengharaman yang disebutkan dengan ciri-cirinya. Telah dirinci semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang dibaca oleh, yang disebutkan oleh al-muallif, bahwa syariat ini telah memberikan beberapa kaidah dalam penghalalan dan pengharuman pada makanan atau minuman. Di antara dalilnya adalah yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-A'raf, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan kepada mereka itu yang baik-baik, thayyibat, dan mengharamkan kepada mereka itu al-khaba'ith, yang tidak baik, yang jelek. Naam. Kata al-mu'alif di sini, wal muradu bitayyibati ma tastatibuhu an-nafsu wa tashtahi. Yang dimaksud dengan thayyibat, perkara yang baik-baik, itu adalah apa-apa yang jiwa ini merasa baik, menganggap baiknya, menganggapnya baik, atau menginginkannya. Ya, itu yang thayyib namanya, thayyibat. Itu yang boleh dimakan. Jadi subhanallah, Allah itu menciptakan fitrah kita, ya, jiwa, tabiat manusia kita ini, kita suka yang baik. Ya. Kalau kita itu anggap baik, silahkan dimakan, itu diperbolehkan. Nah, lawannya yang khabith, yang tidak baik. Maka para ulama menyebutkan ada beberapa cara atau kaidah kenapa makanan itu dikatakan khabith, tidak baik. Di sini akan kita sebutkan beberapa. Al-khabith atau al-khubthu, kejelekan atau tidak baik dari sisi makanan, itu diketahui dengan beberapa keadaan. Makanan itu dikatakan tidak baik, makanan atau minuman itu dikatakan tidak baik, khabith, itu diketahui dengan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, adalah syariat menyatakan bahwa perkara itu adalah jelek atau tidak baik. Jadi kita mengetahui itu tidak baik dari mana? Yang pertama, syariat sendiri yang mengatakan ini tidak baik, ini khabith, ini rijis, ini jelek. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang bangkai, darah dan daging babi. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Ya. Semua dihalalkan untuk kalian kecuali ini. Maitah, kecuali bangkai. Daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Kalau darah yang tidak mengalir, dipahami dari ayat ini dimaafkan, tidak mengapa. Seperti contohnya ketika kita menyembelih hewan, daging, kita memotong dagingnya, ada darah yang menempel, ya kan, pada daging tersebut atau di uratnya. Naam. Ini bukan daman masfuhan, bukan darah yang mengalir. Ini dimaafkan, diperbolehkan, tidak mengapa. Ya. Daman masfuhan, darah yang mengalir. Aulah makhinzirin, atau daging babi. Ya. Atau daging babi. Ya. Ada yang mengatakan, oh itu kan dagingnya, berarti kalau kulitnya halal, boleh makan kulit babi kriuk-kriuk misalnya. Enggak boleh. Penyebutan lahm, daging, itu keumumannya. Biasanya orang babi itu yang dimakan adalah dagingnya. Apapun bentuk apapun yang bisa dimakan dari babi itu, ya, dari orang-orang yang memakannya, itu diharamkan. Mau kakinya, mau kulitnya, mau matanya, mau lidahnya, mau parunya, mau hatinya, mau jantungnya, maka semua diharamkan. Ya. Kenapa diharamkan? Allah menyebutkan sebabnya. Fa'innahu rijisun. Nah ini dia. Fa'innahu rijis. Rijisun. Karena dia itu jelek. Karena dia itu kotor. Syariat yang menyebutkan ini kotor, ini tidak baik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tadi disebutkan oleh syariat jeleknya, yang kedua adalah perkara tersebut dilarang di dalam syariat. ya, dilarang di dalam syariat. Yang dimaksudkan syariat di sini adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Baik itu larangannya secara nas disebutkan, ya, disebutkan namanya, ini dilarang, ini enggak boleh. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Jabir, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar an luhumil humuril ahliyah. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari Khaibar, ya, Nabi melarang untuk memakan daging keledai-keledai jinak, keledai-keledai piaraan. Dahulu mereka, bangsa Arab, mereka memakan daging keledai, keledai jinak. Keledai jinak itu maksudnya keledai yang biasa dipakai manusia, ya, hidup dipiara manusia, mengangkat barang atau yang selainnya. Nah, ada keledai wahsyi, ada himar wahsyi, keledai liar. Yang dimaksudkan keledai liar itu kuda zebra. Itu keledai liar, itu halal. Kuda zebra halal. Yang diharamkan keledai piaraan, keledai jinak. Dahulu orang Arab memakannya, memakan dagingnya. Maka pada hari Khaibar Nabi melarangnya. Ya, mulai saat itu Nabi melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan daging-daging keledai-keledai jinak. Nah, ini disebutkan namanya. Larangannya secara nas. Atau larangannya itu secara sifatnya, ciri-cirinya tadi yang kita sebutkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli dzinabin minas sibai wa kulli dzi mikhlabin minat tuyur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan hewan yang memiliki taring dari hewan-hewan buas, ya, dan seluruh burung yang memiliki mikhlab, memiliki cakar, ya, burung yang memiliki cakar, nah, ayam, burung merpati, burung dara, ya, dia memiliki kuku tapi bukan cakar, ya, itu halal, ya kan? Bebek, angsa, kan ada kukunya, ya. Itu dinamai kuku, bukan cakar. Naam. Ya, atau secara sifatnya ini. Setiap binatang buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar dilarang. Maka dari sini juga kita mengetahui, oh, ini khabith. Ini enggak boleh dimakan. Ya. Kemudian yang ketiga, sesuatu itu dikatakan khabits diketahui dengan cara, yang ketiga adalah dikenal atau ma'ruf karena kotornya atau karena jeleknya. Memang makanan ini atau binatang ini dikenal dia kotor, binatang yang kotor, binatang yang jelek, manusia itu jijik dengannya. Ya, misalnya apa? Kecoa, ya kan? Ya, kecoa, tikus, mungkin. Menaham. Manusia merasa jijik. Itu tabiat manusia, tabiat normal manusia, ya. Menaham. Merasa jijik dengannya. Maka itu diharamkan. Ular. Ya. Yang keempat, kita mengenal makanan itu khabits. Yang keempat adalah diperintah di dalam syariat untuk dibunuh. Naam. Diperintah di dalam syariat untuk dibunuh. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Khomsun minal fawasiq. Kata Nabi, ada lima binatang yang jelek, lima binatang yang fasik, ya, yang boleh dibunuh di tanah haram atau di tanah halal. Nabi menyebutkan di antaranya adalah burung gagak, tikus, burung elang, ular, kalajengking. Nah, syariat memerintahkan kita untuk membunuhnya. Ya. Yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka kalau diperintahkan hewan tersebut untuk dibunuh, juga haram untuk dimakan, enggak boleh dimakan. Ya. Enggak boleh dimakan. Kemudian yang kelima, ini kebalikan nomor empat. Binatang tadi dilarang untuk dibunuh. Kalau tadi diperintah untuk dibunuh, berarti dilarang untuk dimakan. Kalau sekarang dilarang untuk dibunuh. Binatang tadi dilarang untuk dibunuh. Seperti semut, ya, lebah, katak atau kodok, ya. Itu hewan-hewan yang disebutkan di dalam syariat dilarang untuk dibunuh. Semut seperti kisah sama Nabi Sulaiman yang disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya, ya. Jadi subhanallah, Nabi Sulaiman ini yang Allah rizkikan kepadanya kekuatan yang besar, yang banyak tentara beliau dari kalangan manusia, jin, hewan, ya. Ketika melewati sebuah lembah, melewati sarang semut. Nah. Ya. Ada pemimpin semutnya mengetahui ada pasukan Nabi Sulaiman lewat, dia mengatakan kepada anggotanya, "Ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum. La yahtimanna Sulaiman wa junuduhu." Wahai semut-semut, pasukan semut, masuklah kalian ke sarang kalian. Jangan sampai kalian diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut tadi, beliau tersenyum, beliau tertawa. Ya. Demikian pula lebah. Nah. Dan katak, ini ada hadisnya larangan untuk dibunuh. Ya. Maka binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, dilarang pula untuk dimakan. Ya bagaimana kalau kita mau makan tidak dibunuh dulu, kan seperti itu ya. Ya. Maka dilarang untuk dimakan hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh. Yang keenam, makanan itu dikatakan khabits dari hewan apabila hewan itu adalah pemakan kotoran atau pemakan bangkai. Hewan itu pemakan kotoran, jalalah, ya, tahu ya, hewan itu makanannya suka makanan kotoran. Nah, makanan najis, ya. Nah, hewan yang seperti ini gak boleh, haram hukumnya untuk dimakan, kecuali apabila telah disterilkan terlebih dahulu. Ya, baik itu hewan yang hidup di darat ataupun di air, diketahui ini makanannya memang makanan najis, makanan kotor. Nah, hukum asal hewan tersebut halal, ya, tapi dia pemakan kotoran. Maka bagaimana caranya? Kalau sebelum dimakan, hewan itu disterilkan dahulu. Ya, beberapa hari misalnya diberi makanan-makanan yang baik, ya, sampai terlihat ciri-cirinya dagingnya atau dari tubuhnya itu terlihat membaik. Nah, baru dilepaskan, boleh disembelih atau dimakan. Ya. Demikian pula hewan pemakan bangkai. Hewan pemakan bangkai atau kotoran yang jelek-jelek, ya. Seperti burung nasar, ya, burung pemakan bangkai. Nah, itu juga termasuk yang dilarang. Yang ketujuh, makanan itu dikatakan khabits, masih dari hewan, apabila hewan tersebut hasil persilangan. Hewan tersebut hasil persilangan antara hewan yang halal dengan hewan yang haram. Hasil persilangan induknya, misalnya induknya, pejantannya ini halal, betinanya haram. Ada enggak hewan seperti itu? Misal contoh albighal. Albighal itu adalah hewan hasil persilangan antara kuda dengan keledai. Dinamakan bighal, ya. Kuda halal. Naam. Kuda hukumnya halal. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kuda itu sesuatu yang dimakan dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun keledai itu haram, tidak dibolehkan. Nah. Maka untuk kehati-hatian lebih dikedepankan unsur keharamannya. Lebih dikedepankan unsur keharamannya. Ya. Kemudian yang kedelapan, ini makanan secara umum. Makanan itu dikatakan hobis apabila mendatangkan mudarat ketika dikonsumsi, mendatangkan kejelekan, mudarat atau penyakit ketika dikonsumsi, ya. Seperti makanan-makanan yang beracun atau makanan atau dan minuman yang memabukkan, ya. Makanan-makanan yang beracun, misalnya diambil dari hewan yang beracun, ya. Apa hewan yang beracun misalnya? Ada jenis-jenis ikan tertentu misalnya, ya. Ikan ini beracun, ya, memiliki duri atau apa di kulitnya. Nah, kalau dimakan ini bisa memudaratkan manusia, manusia bisa mati kalau makan atau keracunan minimal. Ya, maka ini diharamkan. Ya. Walaupun hukum asal sebenarnya ikan, hewan laut, hewan air itu hukumnya halal, ya kan? Seperti sebagaimana di dalam hadis yang nanti insya Allah akan kita jelaskan, kita sebutkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang laut. Nah, bolehkah berwudu dengan air laut? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang lebih memberikan faedah yang lebih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-tahuru ma'uhu al-hillu wal-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, ya, airnya untuk dibuat berwudu, mandi. Naam. Dan halal bangkainya. Ya, bangkainya aja halal, apalagi hewan yang masih segar. Ikan-ikan, ya kan? Ikan paus. Ya. Ikan tongkol dan yang selainnya misalnya. Tapi mungkin ada ikan-ikan tertentu yang beracun, maka ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Atau yang membuat ketika orang mengkonsumsinya menjadi mabuk. Nah, dari buah-buahan mungkin kalau dikonsumsi bisa mabuk, ya. Secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung mungkin maksudnya adalah ada tumbuhan yang kalau dikonsumsi ini bisa memabukkan langsung. Atau dengan diproses dahulu. Ya. Tumbuhan seperti misalnya daun ganja, ya, ini termasuk narkotika yang bisa memabukkan. Ini dilarang secara hukum syariat, demikian pula hukum negara kita, ya. Nah, obat-obat terlarang. Nah, atau buah-buahan yang telah melalui proses seperti anggur. Anggur hukum asalnya halal, ya kan? Enak. Tetapi ketika dia melalui sudah diproses penjamuran, nah, pengasaman menjadi khamr, memabukkan, maka itu haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Naam. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan, hewan-hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Hewan-hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i ini juga termasuk khabith. Ya. Kambing yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Tidak secara syar'i maksudnya dia dimatikan atau disembelih dengan tidak mengucapkan basmalah. Atau dia dimatikan dengan basmalah tapi dengan misalnya tapi tidak dengan menyembelih, dipukul misalnya ya. Atau disetrum misalnya. Maka dia menjadi haram karena itu hitungannya bangkai. Tayib. Ini ada beberapa, ini 9 perkara sesuatu itu atau makanan itu diketahui bahwa itu khabith, itu jelek dan haram untuk dimakan. Kemudian kita lanjutkan. Qala wal muradu bi thayyibat ma tastatibuhu nafsu wa tashtahi. Makanan-makanan yang baik itu adalah makanan-makanan yang jiwa itu merasa baik dan menginginkannya. Lianna ta'ama la makana yataghadza bihil insan fa inna atharahu yanqis ala akhlaqin. Ya. Faedah yang beliau sebutkan di sini, yang namanya makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu bisa memberikan pengaruh pada akhlak manusia. Makanan-makanan yang dimakan oleh manusia itu bisa memberikan pengaruh kepada akhlak, tingkah laku manusia itu. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyebutkan ada hikmah kenapa kita dilarang untuk makan dari hewan buas. Kenapa kita dilarang makan singa? Kenapa kita dilarang makan serigala, makan beruang, ya kan? Karena daging dari hewan buas itu bisa mempengaruhi akhlak kita. Yang namanya hewan buas, ya itu penuh dengan apa namanya? Kelicikan, kedengkian, kebuasan, ya kan? Ingin menyiksa, menyakiti yang lain. Maka daging yang dimakan darinya itu bisa mempengaruhi akhlak kita. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Walhasil artinya apabila diharamkan, kita mengetahui hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya, ketika syariat mengatakan itu haram, maka tidak boleh kita makannya. Begini ya. Nah, itu makanan atau minuman itu bisa mempengaruhi akhlak manusia. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, dibahas dalam kitab Ar-Radha'ah, susuan, para ulama itu tidak menyukai seseorang itu menyusukan bayinya kepada wanita hamqa, wanita idiot, ya, wanita yang idiot, ya. Walaupun dia masya Allah susunya bagus gitu kan, naam, dia sehat, tapi dia nih wanita yang mohon maaf dia idiot, kelemahan di dalam akalnya. Para ulama tidak menyukai, jangan susukan anakmu kepadanya. Demikian. Karena kenapa? Itu termasuk apa yang dikonsumsi dia dan itu bisa mempengaruhi akhlaknya dia nanti, akhlak si bayi. Nah, qala fat'amu thayyib yakunu atharuhu thayyiban. Makanan yang baik maka pengaruhnya pun akan baik. Wal khabith, makanan yang jelek, yakunu ala didd min dzalik. Makanan yang jelek itu lawannya, ya. Nah, tadi kita telah mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui perkara itu khabith. Liza abahallahu subhanahu thayyiba minal mata'im wa harramal khabith minha. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan kita, membolehkan kita memakan makanan yang baik dan mengharamkan makanan atau minuman yang khabith, yang jelek. Qala fal aslu fil at'imati al-hillu illa ma harramahu syari'ul hakim. Hukum asal makanan itu halal kecuali yang diharamkan oleh syariat yang bijaksana. Jadi syariat ini ketika mengharamkan, ya, mengharamkan perkara-perkara atau makanan-makanan tersebut itu bijaksana, ya. Ada hikmahnya, ada alasannya. Mungkin sebagiannya kita mengetahuinya, mungkin sebagiannya kita tidak mengetahuinya, ya. Kenapa kita diharamkan makan hewan buas, daging dari hewan buas, ya kan? kenapa kita diharamkan memakan daging burung yang bercakar. Itu ada hikmahnya. Syekh Al-Basam di dalam Syarah Bulughul Maram menyebutkan, menukilkan dari seorang profesor ahlil khibrah, orang peneliti, bahwa burung yang memiliki cakar itu ketika diteliti, ya artinya burung yang memang memangsa buruannya dengan cakarnya, ketika diteliti dagingnya itu memang nggak enak, ya dagingnya itu nggak enak, berasa amis dan alot, ya. Oleh karena itu dilarang bagi kita untuk memakannya. Nah, ini diantara hikmah yang manusia bisa mengetahuinya. Nah. Qala walidza qala Allah taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaihi. Allah Subhanahu wa taala telah merinci untuk kalian apa yang diharamkan untuk kalian kecuali yang kalian itu terpaksa untuk memakannya. Nah, ini termasuk rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa-apa yang diharamkan bagi kita itu pada satu keadaan dibolehkan bagi kita untuk memakannya. Apa yang diharamkan bagi kita dalam satu keadaan itu diperbolehkan bagi kita untuk memakan atau mengkonsumsinya. Apa keadaan itu? Apabila kita merasa terpaksa, ittirar, terpaksa untuk mengkonsumsinya. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, orang yang tidak bisa mendapatkan makanan, misalnya dia tersesat di padang pasir yang sangat luas, tidak ada makanan kecuali bangkai, ya. Bangkai hukumnya haram. Boleh dia memakannya karena dia terpaksa. Kalau dia tidak memakannya, dia bisa mati. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya, ya. Maka jiwanya, nyawanya itu lebih berharga, maka dibolehkan dia baginya untuk memakan bangkai tersebut, ya. Sekadarnya yang dia butuhkan, sekadarnya yang dia butuhkan. Taiballahu taala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.